Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah ma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita akan meneruskan pembacaan kitab. Yang pertama adalah kitab Tauhid dan yang kedua adalah Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan bab man tabaraka bi sajarin au hajarin wa nahwihima. Ini bab yang ke-8. Bab seseorang yang meminta berkah dengan syajarah, pohon-pohonan, au hajar, demikian juga batu-batuan, wa nahwihima, dan yang selain keduanya. Sebutkan bahwa termasuk dari perbuatan syirik adalah seseorang meminta berkah kepada pohon, demikian juga batu, sebagaimana yang dulu dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah beliau menyebutkan ini diantara bentuk-bentuk kesyirikan pada bab-bab sebelumnya, memakai jimat-jimat, demikian juga jampi-jampi, yakni ruqyah yang tidak disyariatkan, demikian juga gelang-gelang atau mungkin kalung-kalung yang biasa mereka orang-orang musyrik melakukannya, itu semua termasuk dari perbuatan syirik. Pada kesempatan ini berikutnya adalah tentang meminta berkah dengan pohon, demikian juga batu dan selainnya. Sebutkan di dalam Al-Qaul As-Sadid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang permasalahan ini. Ini termasuk dari bentuk kesyirikan seorang yang dia itu minta berkah kepada pohon-pohon, demikian juga batu-batu atau yang semisalnya. Berkata beliau rahimahullah ta'ala, ay fa inna dhalika min asyirk, sesungguhnya itu semua termasuk dari kesyirikan. Wa min amalil musyrikin, termasuk dari amalan-amalan orang-orang musyrik. Fa innal ulama ittafaqu ala annahu la yusra' at-tabarru bi sa'in minal asjar wal ahjar, sepakat para ulama bahwa tidak disyariatkan meminta berkah dengan sesuatu, baik berupa pohon-pohon, demikian juga batu-batu, wal buqa, tempat-tempat, wal masyahid, demikian juga kuburan-kuburan yang semisalnya, wa ghairiha, dan yang selainnya. Fa inna hadza tabarruk gulu fiha, sesungguhnya meminta berkah dengan ini semua termasuk berlebih-lebihan terhadap benda-benda tersebut. Wa dzalika yandarij bihi ila du'aiha, karena bisa membawa kepada berdoa kepada hal-hal tersebut. Wa ibadatiha, demikian juga beribadah kepada ini semua. Wa hadza huwa syirkul akbar, dan ini adalah termasuk perbuatan syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari keislaman. Yakni ini semua adalah sesuatu yang tidak boleh. Kemudian beliau menyebutkan wa hadza amun fi kulli shay'in hatta maqam Ibrahim, ini semua umum, bahkan segala sesuatu. Ya. Seperti apa maqam Ibrahim? Kalau seseorang pergi ke Mekah, kemudian di Masjidil Haram, di situ ada makam Ibrahim dekat dengan Ka'bah di situ, maka tidak boleh juga memegang-megangnya untuk meminta barokah padanya. Wa hujrah Nabi SAW, demikian juga kamarnya Nabi SAW, yang di situ ada kuburan Nabi SAW, tidak boleh mengusap-usapnya minta berkah, tidak boleh. Wa sakhrah Baitul Maqdis, demikian juga batu yang ada di Baitul Maqdis. Wa ghairiha minal buqa' al-fadilah, demikian juga selainnya dari tempat-tempat yang mulia. Adapun di sini beliau menyebutkan hal yang lain, wa amma istilam al-hajar al-aswad wa takbilhu. Adapun mengisyaratkan dengan menggunakan tangan seorang yang dia itu tawaf, maka di situ disyariatkan ketika mengelilingi Ka'bah ya, untuk kemudian istilam, mengisyaratkan dengan tangan kanannya ke arah Hajarul Aswad, batu hitam. Disebutkan itu adalah batu yang ada di surga dan kemudian diletakkan di samping Ka'bah. Maka kita disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan isyarat dengan tangan kanan atau menciumnya. Waktu takbiluhu, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi beliau mencium Hajar Aswad kemudian mengatakan, laukuntu ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk, kalaulah aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, ma qabbaltuk, aku tidak akan mencium engkau. Yani Hajar Aswad ini kalau beliau tidak melihat Nabi menciumnya, mencium Hajar Aswad, maka Umar pun tidak akan menciumnya ya. Dan ini beliau melakukan karena apa? Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini kalau mencium Hajar Aswad, demikian juga mengisyaratkan ke Hajar Aswad ketika tawaf. Wa istilam ar-ruknul yamani, demikian juga mengisyaratkan ke rukun yamani, itu salah satu pojok dari Ka'bah. Dikenal dengan rukun yamani. Minal Ka'bah al-musyrifah, dari Ka'bah yang mulia. Bahada ubudiyah lillah, maka ini bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mencontohkan. Bukan berarti kemudian di sini kita beribadah kepada benda-benda ini, tidak sama sekali. Ini semua adalah apa? Perintah atau bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'dhimun lillah, demikian juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa hudu li adzamatihi, demikian juga merendahkan diri di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ruhu ta'bud, dan itu adalah ruh dari peribadahan. Ya ini demikian. Hal-hal yang di situ disyariatkan, maka kita melakukan. Seperti mencium Hajar Aswad, demikian juga mengisyaratkan padanya, demikian juga rukun yamani. Maka ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya tidak boleh untuk kita mengusap-usap ya, seperti mungkin bekas-bekas orang soleh, petilasan dan semisalnya, maka ini tidak boleh. Ini semua bisa membawa kepada perbuatan syirik. Bisa membawa kepada perbuatan syirik. Kemudian di sini beliau menyebutkan ya, setelah membuat bab tadi, bab man tabaraka bi sajarah, seseorang yang meminta berkah dengan pohon au hajar atau batu atau yang semisalnya. Menyebutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Disebutkan di situ bahwa orang-orang kafir Quraisy, mereka menyembah Lata, demikian juga Uzza, demikian juga Manah. Disebutkan oleh beliau di sini, wa qaulullah ta'ala, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, afaraitumul Lata wal Uzza, apa pendapat kalian tentang Lata wal Uzza? Ini adalah sesembahan mereka, orang-orang kafir Quraisy. Wa manata salisatal ukhra, demikian juga mana, ya namanya mana. Yang ketiga, ya, al-ukhra, yakni disebutkan ja'irah maknanya, yakni ya yakni ukhra, yakni yang lain. Ya demikian disebutkan. Alakum dzakaru wal unsa, apakah untuk kalian itu dzakar, yakni jenis laki-laki, walahul unsa, untuk Allah Subhanahu wa taala itu perempuan. Ya ini dimisalkan dengan malaikat-malaikat perempuan. Ya ini untuk Allah Subhanahu wa taala itu jenis perempuan, untuk kalian jenis laki-laki. Ya demikian mereka membagi-bagi. Setelah melakukan kesyirikan, juga mereka Orang-orang kafir Quraisy itu menjadikan untuk mereka itu laki-laki, jenis laki-laki. Di sini mereka itu jenis laki-laki terhormat. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala al-unsa, seperti lata itu diambil dari yakni dari ilah, tapi muannatsah, bentuk perempuan. Sembahan tapi bentuk perempuan. Tilka idzan qismatun diza. Kalau seperti itu, maka itu pembagian yang diza, yakni jairah. Yang menunjukkan kesalahan, menunjukkan kejahatan. Bagaimana untuk Allah Subhanahu wa taala permisalan yang jelek? In hiya illa asmaun samaitumuha. Dan sesungguhnya itu adalah kecuali nama-nama yang kalian beri nama padanya. Antum wa abaukum, kalian demikian juga bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak turunkan hal ini sultan, ilmu. Tidak ada ilmu sama sekali, tidak ada di situ penjelasan. Iya tabi'una ila dhon. Tidaklah mereka itu mengikuti kecuali prasangka. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang dibawa oleh hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan telah datang kepada mereka itu dari Allah Subhanahu wa taala al-huda, petunjuk. Ayat-ayat ini disebutkan oleh para ulama, yakni awalnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan Isra Mi'raj. Ya, sampai kemudian di Sidratul Muntaha indah Jannatul Ma'wa. Ya. Di situ dibawa oleh malaikat Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, kemudian sampai ke Baitul Ma'mur. Kemudian melihat dari ayat-ayat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang besar. Kemudian disebutkan setelah itu dengan ayat tadi. Ya, ini tidak ada di situ artinya sama sekali apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang besar dengan sesembahan-sesembahan tadi. Tidak ada maknanya sama sekali. Disebutkan, ya, kenapa di sini beliau menyebutkan ayat ini di dalam bab ini? Apa hubungannya antara ayat ini, apakah itu mulata wal uzza wa manata salisatal ukhra, dengan bab larangan meminta berkah dengan pohon-pohon, demikian juga batu? Disebutkan di Fathul Majid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala bahwa lata itu adalah, qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, lata adalah kanat sokhrah, itu adalah batu. Jadi lata itu adalah batu. Oleh karena itu dimasukkan dalam bab ini, minta berkah kepada batu-batuan. Karena seperti perbuatan orang-orang kafir Quraisy, mereka beribadah di sekeliling lata ini. Ya, yaitu apa? Sokhrah baydo, batu putih mangkusyah yang dipahat. Batu putih dipahat, dihiasi-hiasi dan sebagainya. Alaiha baitun bi Thaif, di situ ada rumah yang ada di Thaif. Demikian disebutkan. Disebutkan juga oleh Ibnu Katsir bahwa waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mughirah bin Syu'bah, kemudian menghancurkan, kemudian juga membakar sesembahan ini. Batu, ya, batu yang dia itu putih kemudian dipahat. Adapun disebutkan di sini tentang Uzza, ya, disebutkan di sini oleh Imam Nasa'i, ya, hadis ini adalah sahih, bahwa Uzza itu disebutkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengalahkan Mekah, ini terjadi Fathu Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid ila Nakhlah, di pohon kurma, ya, pohon-pohon kurma di situ. Wa kanat bil Uzza, yang di situ ada Uzza. Wa kanat ala salah samurat, di situ ada tiga pohon, ya, tiga pohon. Samurah itu adalah pohon yang ada di sana. Ya, jadi sebutkan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan ini yang dikenal dengan Uzza ini. Di situ ada pohon-pohon. Faqata'a asamurat, kemudian Khalid bin Walid pun memutus, yakni memotong, menghancurkan pohon-pohon ini. Wahdamal bait alladzi kana 'alaiha, kemudian menghancurkan rumah yang ada di situ. Jadi Nabi mengutus Khalid bin Walid, hadis ini sahih, ya, untuk menghancurkan Uzza ini yang di situ ada pohon kurma, demikian juga ada pohon samurah, pohon yang dikenal di sana. Di situ ada rumah, kemudian Khalid bin Walid menghancurkannya. Ini sekarang kita bicara tentang apa? Tentang Uzza. Adapun Lata tadi, ya, disebutkan bahwa itu adalah batu yang putih tadi. Adapun ini, Al-Uzza ini diutuslah di situ oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Wahada malbait, kemudian Khalid pun menghancurkan rumah yang ada di situ. Summa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendatangi Nabi. Fa akhbarahu, kemudian mengabari. Faqala, maka Nabi mengatakan, irji, kembalilah kamu ke tempat itu tadi. Fa innaka lam tasna' syai'an, kamu tidak melakukan sesuatu pun. Tadi yang dipotong-potong pohon itu dan sebagainya yang dihancurkan itu ternyata bukan yang dimaksud. Faraja Khalid, kemudian Khalid bin Walid pun kembali. Falamma absaradhu asadana am anu fil jabal. Ketika orang-orang yang menjaga ya tempat itu, maka mereka memperhatikan yang ada di gunung. Ya, memperhatikan. Wa hum yaqulun, mereka mengatakan ya Uzza, mengatakan wahai Uzza, wahai Uzza. Fa'ataha Khalid, maka Khalid pun mendatangi yang disebut-sebut tadi. Mereka, ya, orang yang menjaga tempat itu tadi, sadanah namanya, sadanah itu kalau tempat kita juru kunci. Ini mereka memperhatikan ke arah gunung, kemudian mengatakan wahai Uzza, wahai Uzza. Maka Khalid pun mendatangi yang dipanggil-panggil tadi. Fa'ita imra'atun uryanah, ternyata di situ ada seorang perempuan uryanah yang dia itu tidak memakai pakaian. Nah, syirah syairuha, yakni rambutnya itu acak-acakan. Tahfanu turab ala ra'siha, ya di situ banyak sekali turab, tanah-tanah. Ini mungkin dalam keadaan ya kalau sekarang ini mungkin seperti orang gila dan semisalnya, rambutnya acak-acakan, kemudian di situ ada apa? Ada tanahnya dan semisalnya di kepalanya. Fa'amamaha bisaif, kemudian dipukullah oleh Khalid bin Walid dengan pedangnya. Fakotalah, kemudian dibunuh oleh Khalid bin Walid. Sumarajailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fa'akhbaroh, kemudian kembali kepada Nabi dan mengabari setelah membunuh perempuan ini tadi yang tidak memakai pakaian tadi, ya kemungkinan ulam mungkin jin atau semisalnya, ya atau yang mungkin ulam tidak disebutkan di sini. Fakolatil kal Uzza, maka Nabi mengatakan itulah Uzza, ya, ini Uzza adalah itu. Jadi demikian, ini yang Uzza adalah seperti itu. Adapun manah, ya. Jadi setelah tadi disebutkan afaratul lata wal uzza wa manah, disebutkan oleh Syaikh Utsaimin, manah itu diambil dari kalimat, sebagian mengatakan al-manam artinya tidur. Sebagian mengatakan dari mina likasrati ma yumna indahu minadima, karena banyaknya yang ditumpahkan darah di sampingnya itu. Ya, bimakna yurak, yakni ditumpahkan. Likasratima yurak fiha minadima, karena banyak darah yang ditumpahkan di situ, sembelih untuk kemudian diberikan kepada tempat ini. Wa kana hadza sunam baina Makkah wal Madinah. Ini adalah sonam. Ini patung antara Makkah dan Madinah. Jadi demikian. Oleh karena itu, dari ayat inilah tidak diperbolehkan untuk kemudian seseorang minta berkah di pohon-pohon, demikian juga batu-batu. Sebagaimana tadi disebutkan. Kemudian kita sebutkan di sini, yakni makna tabarruk, ya, tabarruk. Karena kadang-kadang kalau di zaman kita ini banyak orang yang dia itu meminta berkah di tempat-tempat yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Ya, ngelalap berkah dan semisalnya dengan alasan apa? Dengan alasan yakni meminta berkah dengan bekas tempat-tempat orang soleh, ya, atau mungkin orang soleh dan sebagainya, alat berkah dan sebagainya. Sebelumnya kita sebutkan di sini mana tabaruk. Tabaruk itu dari tafa'ala minal barokah, dari wazan tafa'ala. Kalau belajar ilmu sorof di situ ada susunan bentuk tafa'ala. Ini tabaroka dari kalimat barokah. Wal barokah ya kasratul khair wa subutiha. Jadi barokah itu adalah, ya, bisa ditulis, barokah itu adalah kasratul khair wa subutuha wa subutuhu, banyaknya kebaikan dan tetapnya, itu barokah. Barokah ya ini apa barokah? Sesuatu yang tetap, demikian juga banyak. Itu makna barokah. Oleh karena itu seorang berharap agar hartanya, demikian juga keluarganya, atau mungkin anaknya mendapatkan barokah, yaitu mendapatkan di situ kebaikan dan tetap padanya. Dan disebutkan juga di dalam yaitu buku-buku yang lain. Disebutkan di sini di Rumah Usamzam yang saya tulis. Disebutkan di situ ucapan Ar-Razi bahwa barokah itu kullu syai'in sabata wa aqama. Papat barokah, segala sesuatu yang tetap, demikian juga diam, maka itu adalah barok. Ini barokah. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, beliau menambahkan wa tutlaqul barakah aidan ala ziyadah. Barokah juga dimaksudkan di situ tambahan. Jadi barokah itu kesimpulannya adalah sesuatu yang tetap, diam, kemudian juga banyak dan bertambah. Ini barokah, mungkin walaupun sedikit, tetapi tetap kebaikan itu pada sesuatu, kemudian bahkan bertambah. Makanya adalah barokah. Ya, sesuatu yang itu tetap, kemudian diam, bahkan mungkin bertambah, itu dikatakan dengan apa? Dengan barokah. Kemudian juga disebutkan bahwa tabaruk, ya, tabaruk dari kalimat barokah tadi itu adalah talabu al-barokah. Jadi tabaruk itu adalah meminta barokah. Ya, tabaruk. Jadi kalau ada kalimat seorang mengatakan tabaruk, tabaruk dan sebagainya, berarti minta barokah, talabul barokah. Ya. Dan talabul barokah ini disebutkan ada dua. Wa yanqasimu tabaruk ila qismain. Meminta berkah ada dua. Yang pertama adalah tabaruk masyru', meminta barokah yang disyariatkan, yang diperbolehkan. Wa huwa iltimas al-barakah min syai'in ulima bi syar' annahu barak. Mencari berkah dari sesuatu yang diketahui secara syariat itu adalah ada barokah. Seperti apa? Seperti minum air zam-zam. Mengharapkan agar sembuh. Sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan, innaha mubarakah, innaha ta'amun ta'mun. Sesungguhnya air zam-zam itu diberkahi. Itu adalah makanan. Sampai disebutkan ada sahabat yang tidak makan sedikit pun ketika mencari Nabi SAW berhari-hari. Tetapi cuma minum air zam-zam. Tetapi beliau dalam keadaan sehat. Demikian juga Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, zam-zam ta'amun ta'mun wa syifaun sukum. Air zam-zam itu adalah makanan, demikian juga obat dari penyakit. Ya, demikian. Kemudian, jenis yang kedua, tabaruk mamnu', minta berkah yang diharamkan, yang dilarang. Yaitu mencari barokah bima lam yu'dan bisyar, di dalam sesuatu yang tidak diizinkan secara syariat. Kaman itaqada anna hadza syai' yamnahul barakah bidzati, seperti seseorang meyakini bahwa barang ini bisa memberikan barokah. Seperti dengan pohon, demikian juga dengan batu-batu, demikian juga kuburan orang soleh atau yang semisalnya. Ya, demikian. Jadi tabaruk sendiri ada dua. Ada yang dia itu disyariatkan, ada yang dia itu diharamkan. Sebagaimana dalam bab ini. Kemudian beliau menyebutkan semua dalam Qaul Mufid, kisah yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika waktu itu, ketika Nabi melakukan peperangan kemudian bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, sampai kemudian mereka terhalangi, ya, untuk pergi. Ketika yakni peperangan itu, sampai kemudian turun ayat tentang tayamum, ya, ayat tentang bolehnya seseorang kalau tidak air menggunakan debu atau semisalnya. Kemudian berkata Usaid bin Hudair, "Ma hadhihi bi awwali barakatikum ya Al Abi Bakar." Ini tidaklah pertama dari barokah kalian wahai keluarga Abu Bakar. Ya, ini dengan sebab itu kemudian turun ayat tayamum yang berkaitan waktu itu kejadian Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini dikatakan ini tidaklah pertama dari barokah kalian wahai keluarga Abu Bakar. Di sini menunjukkan bahwa apa? Bahwa ada di antara keluarga, demikian Allah SWT menurunkan padanya barokah. Fa inna Allaha yajri ala ba'din nas min umuril khair ma la yajrihi ala yadil akhar. Sungguhnya Allah SWT menjadikan di sebagian manusia itu perkara kebaikan yang tidak ada pada orang lain. Ya, demikian. Dan di situ ada barokah yang dia itu ternyata barokah yang batilah, yang dia itu jelek. Lalu bagaimana kita bisa membedakan bahwa orang ini adalah ada barokah, yang satunya lagi tidak ada barokah? Bagaimana kita mengetahui? Apakah dengan keajaiban atau sesuatu yang aneh-aneh yang ada pada diri dia, kemudian kita katakan orang ini ada barokahnya atau yang semisalnya? Dikatakan di sini bahwa ada di antara orang yang dia itu, ya, disebutkan di sini, yang dia itu mengatakan atau dilihat oleh sebagian manusia bahwa dia itu wukuf di Arafah, ya, ikut haji waktu itu, ya, seakan-akan dia mempunyai kelebihan. Kemudian tiba-tiba dia sudah ada di kampungnya. Wadzalika mislu ma yahsulu li ba'dihim, terjadi di antara mereka itu, annahu yaqifu ma'anas fi Arafah, yakni wukuf, berhenti, atau disebutkan termasuk dari rukun haji itu adalah wukuf di Arafah, berhenti di padang Arafah, ya, walaupun sebentar, tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau tidak kemudian bisa dilakukan, maka batal hajinya itu. Didapatkan di situ ada seseorang yang dia itu ikut wukuf di Arafah bersama dengan manusia, di Arafah. Suma ya'ti ila baladi, kemudian tiba-tiba dia datang di desanya, di tempatnya, di kampungnya. Wa yudhi ma'a ahli baladi, kemudian menyembelih bersama dengan orang di sekitarnya, di kampungnya. Ya, ini tanggal 10-nya sudah ada di kampung. Ada sebagian orang seperti itu. Ya, sebutkan di sini oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, inna syayatin tahmiluhum likai yahtar bihi minnas. Syaitan membawa orang-orang ini yang tadi wukuf di Arafah tanggal 9 di Mekah, ya, kemudian tiba-tiba besoknya tanggal 10 sudah ada di kampungnya. Yang membawa itu adalah syaitan agar manusia tertipu dengannya. Wa ulai waqa'a minhum mukhalafat. Orang seperti ini yang melakukan perbuatan ini malah salah. Walaupun mungkin orang menyangka yakni wali dan sebagainya. Seperti ini malah apa? Menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemungkinan yang pertama tadi syaitan yang bawanya juga apa? Mereka tidak menyempurnakan haji, tidak menyempurnakan haji. Seakan-akan malah apa? Mengejek syariat. Seseorang yang melakukan ibadah haji di situ ada rukun-rukun, ya, demikian juga ada halal yang wajib. Wukuf di Arafah, demikian juga di situ ada melempar jamrah, ya. Sugro, kubro, demikian juga wusta. Juga nanti ada tawaf dan sebagainya. Orang seperti ini malah tidak menyempurnakan haji. Seakan-akan hebat padahal apa? Tidak menyempurnakan haji. Kemudian juga annahum yamuruna bil miqat la yuhramun minhu. Mereka melewati miqat. Itu ada miqatnya itu. Ada yakni ketentuannya. Seseorang yang dia itu dari Yaman, maka yamlam-lam, kemudian yang dari Madinah, yakni tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ini demikian, Dzulhulaifah. Demikian juga yang lainnya. Dari Indonesia ada tempatnya tersendiri. Ya, ini demikian. Adapun orang ini tidak mengikuti aturan, tidak melewati dan sebagainya. Bahkan mungkin dibawa oleh jin atau yang semisalnya. Ya, ini demikian. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa orang ini ada barokah dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Sebutkan di sini di Qaul Mufid, "Amma kaifiyatu ma'rifati hal hadhihi minal barakat batilah aw sahihah?" Apakah ini barokah yang batil atau yang dia itu sahih? Fayurahu dzalika bihali syakhs. Bisa diketahui dari keadaan orang itu. Bagaimana keadaannya? Fa in kana min auliyaillah almuttaqin almuttabiin, kalau dia termasuk dari kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Almuttabiin, yang mengikuti sunnah, mengikuti sunnah. Almuttaidin anil bid'ah, yang jauh dari bid'ah. Fa innallaha qad yaj'alu ala yadayhi minal khair wal barakah. Maka seperti ini, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang bisa menjadikan dengan sebab kedua tangannya itu kebaikan dan barokah. Mala yahsul li ghairihi, yang tidak terjadi pada selainnya. Ya, ini diketahui dari keadaan dia. Apakah dia itu sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak perbuatan dia lakukan. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan dari ucapan yang terkenal beliau, "Idza ra'aita rajulan, kalau engkau melihat seorang laki-laki, ya, yamshi, ya, ini fil ma' wa yajri fil hawa, bisa berjalan di atas air." Ada di antara orang itu bisa berjalan di atas air. Dan sebelumnya banyak dari para sahabat, sebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Sebagian menyebutkan juga Tariq bin Ziyad, yang mereka waktu itu di jihad fisabilillah, ternyata di depan mereka itu sungai atau lautan, kemudian mereka yakni bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan melewati tempat tersebut, melewati air tersebut. Tetapi kalau kemudian disebutkan oleh Imam Syafi'i, kalau kamu melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, au yajri, atau berlari di atas hawa, di udara. Seperti tadi kita perhatikan. Mungkin sebagian orang seperti itu. Ya, dia wukuf di Arafah, kemudian besoknya sudah menyembelih di kampungnya. Fala taktar, jangan kamu tertipu. Ya, hatta tandur, sampai engkau melihat apakah sesuai amalan dia itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini sebelumnya Imam Syafi'i sudah menyebutkan kalimat tersebut. Jangan tertipu. Walaupun dia melakukan ini dan itu, kalau kemudian ternyata jauh dari amalan soleh, ya, tidak menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan melakukan banyak kebidahan, maka seperti ini ditakutkan termasuk dari wali-wali syaitan. Bahkan di situ Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau membuat buku Al-Furqan baina auliyaillah wa auliyai syaitan. Ini pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Ini demikian. Kemudian disebutkan di sini hadis yang disebutkan di bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Albani, demikian juga Syekh Yahya. An Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan. Disebutkan di sini di Fathul Majid. Abu Waqid, ya, sahabi masyhur, mata sanah zaman wasitin, seorang sahabat yang terkenal, beliau meninggal tahun 68. Walau khams wa samanun sanah, beliau mempunyai umur 85 tahun. Dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ke Hunain. Ya, Hunain suatu tempat. Sebutkan di sini di Qaul Mufid, ai ba'da ghazwatul Fath, setelah peperangan Fathu Mekah. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhasil mengalahkan negeri Mekah dan Mekah menjadi negerinya kaum muslimin tahun ke-8 Hijriah. Beberapa tahun berikutnya Nabi meninggal. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam fataha Makkah tajama'at lahu saqifah hawazin. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhasil mengalahkan Mekah, kemudian orang-orang Saqif dan Hawazin berkumpul dengan jumlah yang banyak. Kemudian Nabi pun menuju kepada mereka ini. Ya. Isna asyara alfan, dengan 12.000 pasukan. Karena banyak kemudian masuk Islam. Alfan min ahli Mekah, 2.000 dari negeri Mekah. Wa asyara alaf, 10.000 dari Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang banyak, ya, jumlah yang banyak seperti ini, qalu, para sahabat sebagian tertipu. Sebagian baru masuk Islam. Lan nughlab al-yawm min qillatin, kami tidak akan dikalahkan hari ini dari sedikit. Kami banyak sekarang ini. Demikian, maka kemudian mereka merasa takjub dengan banyaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwa tidaklah pertolongan itu dengan banyaknya. Sampai turun ayat laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain. Dan sungguh Allah telah menolong kalian di tempat yang banyak, di antaranya adalah di yakni Hunain, wa yawma Hunain, ketika terjadi perang Hunain. Mereka ini orang-orang yang pandai memanah, orang Hawazin. Ya, pandai memanah. Sampai waktu itu para sahabat sebagian tertipu dengan banyaknya, kemudian mereka awalnya berhasil dipukul mundur. Ya, ya, ini di, dalam keadaan kalah awalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, ya, sampai kemudian bisa mengalahkan mereka. Ini kejadiannya adalah seperti itu. Ketika dikatakan di sini, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, kami pergi bersama dengan Nabi ke Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufr, dan kami sebagian mereka para sahabat itu hudatsa ahdin, baru masuk Islam. Oleh karena itu baru meninggalkan kufur. Di sini menunjukkan bahwa seseorang yang dia itu baru meninggalkan masa-masa sebelum Islam atau mungkin masa-masa mengenal sunnah, kadang-kadang masih ada bekas-bekas. Ya, perbuatan mereka ketika belum mengenal Islam, demikian juga mungkin mengenal sunnah, ya, maka seperti ini biasa, bahkan dialami oleh para sahabat waktu itu. Bekas-bekas seperti itu dihilangkan, dan sebagian orang mengetahui, oh ini dia baru saja mengenal dan sebagainya. Disebutkan di sini bahwa di antara mereka baru masuk Islam, baru ada bekas-bekas kekufuran, baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun yakufuna indaha, dan orang-orang musyrik mempunyai sidrah. Sidrah itu adalah pohon bidara. Banyak di negeri Mekah, demikian juga di Yaman itu pohon ini. Mereka orang musyrik mempunyai pohon yang mereka itu itikaf di sisinya. Wa yanutuna biha aslihatahum, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka. Kalau di tempat kita mungkin apa? Tempat yang keramat diletakkan di situ. Banyak sekali. Atau bahkan di kuburan-kuburan itu, kerisnya diletakkan di situ. Supaya kuat, supaya yakni sakti dan sebagainya. Itu dilakukan oleh orang-orang dulu sama. Ya, di berbagai tempat seperti itu bentuk kesyirikan itu. Yuqalu laha dhatu anwat, diberi nama dhatu anwat, yang memiliki tempat gantungan. Biasa digantungkan di situ supaya sakti. Ya, jangan dikira hal seperti itu di Indonesia saja, bahkan di sana juga. Bahkan dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamur Nabi sidroh, maka perintahkanlah kami untuk ditunjukkan pohon bidara seperti mereka juga. Untuk apa? Untuk dimintai barokah. Nah, namanya orang baru masuk Islam, tidak mengetahui, ini keinginan saja. Dan mereka tidak murtad, keinginan saja, kemudian sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi, kemudian Nabi mengingkarinya. Menunjukkan bahwa orang-orang kadang belum mengetahui bahwa itu adalah apa? Perbuatan syirik. Ini para sahabat yang baru masuk Islam, apalagi kita di zaman kita yang jauh dari Nabi, jauh dari ilmu. Oleh karena itu banyak di antara mereka yang bodoh tentang permasalahan ini, menyangka itu ada perbuatan yang bagus. Oleh karena itu kita hendaknya berdakwah dan bersabar terhadap mereka, dan tidak kemudian ini segera ini mengkufurkan, mengkafirkan dan sebagainya. Harus di situ disampaikan dakwah, karena di antara mereka tidak tahu. Para sahabat saja yang baru masuk Islam seperti ini keadaannya, ya enggak? Apalagi di zaman kita ini. Dan mereka tidak melakukan, para sahabat ini tidak melakukan, cuma menyebutkan pada Nabi dan Nabi kemudian mengingkari. Fakulna ya Rasulullah, kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, ij'alana dhata anwat, buatkanlah untuk kami dhata anwat, tadi tempat untuk menggantungkan. Kama lahum dhatu anwat, sebagaimana mana mereka punya tempat untuk menggantungkan dari pohon bidara. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan Allahu Akbar. Ini suatu kalimat untuk ta'ajub, di antaranya mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Innaha as-sunan, ini adalah sunnah, ini adalah kebiasaan orang-orang terdahulu. Qultum, kalian katakan, waladhi nafsi biyadihi, kalian telah mengatakan yang demi jiwaku di tangannya, ya ini demi Allah Subhanahu wa taala. Yang jiwa kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kama qalat Banu Israel, kalian telah mengatakan suatu kalimat sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Israel itu adalah Nabi Yakub, keturunan Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Li Musa, kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya, disebutkan dalam surat Al-A'raf ini ayat 138. Ketika Nabi Musa alaihissalam melewati suatu daerah, ya, kemudian mereka itikaf di patung, ya, patung sapi. Kemudian apa? Mengatakan kaumnya Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Punya patung juga seperti mereka juga. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan sesungguhnya kalian adalah suatu kaum yang bodoh. Ya, demikian. Kemudian Nabi mengatakan latar kabunna sunana mangkana qablakum, sungguh kalian akan menjalani, akan melakukan sunnah-sunnah kaum sebelum kalian. Rawi Tirmidzi wa sahahu. Sahih Imam Tirmidzi, dan beliau mensahihkan. Jadi demikian. Ini menunjukkan apa? Tidak boleh untuk kemudian meminta berkah dengan apa, pohon-pohon sebagaimana di dalam hadis ini. Kemudian disebutkan di akhir dari Fathul Majid di bab ini, ya, tentang apa? Tentang seseorang yang dia itu meminta berkah dengan bekasnya orang-orang soleh. Entah mungkin dengan ludahnya, atau mungkin minuman yang sering kita dulu kadang kan melakukan dan tidak mengetahui. Kalau ada kiai yang di itu berbicara, kemudian nanti ada air minumnya tersisa, rebutan di situ. Ngalah berkah, ya, meminta berkah dengan sisa minumannya itu, atau mungkin bekas-bekasnya, dengan mengkiaskan dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah salah. Sebutkan di sini, wa ma manidda'a ba'dul mutaakhirin. Adapun yang diaku-aku oleh sebagian orang-orang belakangan, yang dilakukan oleh orang-orang belakangan, min annahu yajuz atabaru bi athari sholihin, boleh untuk meminta berkah dengan bekas-bekas orang soleh. Famamnu'un min wujuh, maka dilarang dari beberapa sisi. Yang bisa ditulis, larangan untuk minta berkah dari bekas orang soleh. Tidak bisa dimisalkan dengan Nabi SAW dan para sahabatnya, tidak bisa sama sekali. Apa bantahannya? Minha yang pertama, annasabiqin al-awwalin min ashabah wa man ba'dahum, sesungguhnya orang-orang terdahulu yang masuk Islam dari para sahabat dan setelahnya, lam yakunu yaf'aluna dzalika ma'a ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka melakukan dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. La fi hayatihi, tidak di zamannya Nabi hidup, wala ba'da mautihi, tidak juga setelah Nabi meninggal. Yani mereka para sahabat tidak pernah melakukannya, ya, di zaman Nabi ataupun setelah Nabi meninggal, dengan mengambil bekas-bekas sahabat yang lain. Ya, bekasnya Umar diambil oleh Utsman umpamanya, radhiyallahu anhum ajma'in, tidak. Bekas-bekasnya kemudian dimintai berkah, tidak di situ. Walau kana khairan nasabaquna ilaih, kalau itu bagus niscaya mereka akan mendahului kita. Niscaya akan sampai kepada kita bahwa mereka, ya ini seperti Umar umpamanya, meminta berkah dengan ludahnya Abu Bakar Siddiq atau airnya atau yang semisalnya, tidak pernah. Ya, demikian. Ini jawaban yang pertama. Fala yajuz ayyukas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun minal ummah, tidak boleh dikiaskan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam salah seorang pun dari umat, tidak boleh. Ya, demikian. Dan Nabi mempunyai kekhususan, ya, mempunyai kekhususan tertentu yang itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian kita ketahui. Seperti dalam pernikahan dan semisalnya. Demikian juga tadi dengan bekasnya Nabi, para sahabat, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur, ya, kemudian berebutan rambutnya. Demikian juga kalau meludah berebutan, wudu dan semisalnya, tidak boleh dikiaskan. Jawaban yang kedua, minha anna fil man fi andalika saddan lidari'ah syirik. Jawaban yang kedua, larangan hal tersebut, ya, bisa menghalangi kepada kesyirikan. Kalau tidak dilarang akan membawa kepada kesyirikan. Mungkin cuma tabaruk saja, kemudian apa meminta berkah darinya. Ini demikian. Ini jawabannya adalah seperti itu. Karena sebagian orang mengatakan boleh untuk tabaruk meminta berkah dengan bekas orang-orang soleh. Juga di situ ada perbedaan antara tabaruk dengan tawasul. Ya, tawasul. Ya, ini kadang orang berlebihan lagi. Bukan hanya tabaruk saja meminta berkah, tapi tawasul juga. Umpamanya dengan, ya, ya Allah, dengan ludahnya Nabi sembuhkanlah aku. Nah, demikian. Mungkin seperti orang melihat apa yang dilakukan oleh Asma binti Abi Bakar waktu itu, ya, mengeluarkan sebagian, ya, ini bekas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di situ tabaruk dengan hal tersebut. Itu tidak kemudian tawasul, tidak. Agar kemudian menyembuhkan, tidak. Cuma tabaruk dengan bekas Nabi yang ada waktu itu. Ya, ini demikian. Tidak sampai kemudian berlebih-lebihan. Lepas dulu. Tidak sampai kemudian berlebih-lebihan dengan tawasul. Disebutkan di sini di dalam At-Tawasul Anwa'u Ahkamuhu yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Wa ba'da isbat al-farq baina tawasul wa tabaruk, ya. Setelah kita mengetahui perbedaan tawasul dan tabaruk, na'lamu anna atharun nabi la yatawassal biha. Tidaklah bekasnya Nabi itu kita bertawasul dengannya. Tidak boleh kita mengatakan Allahumma bihusok nabiyik isfi mardona, ya Allah, dengan ludahnya Nabimu sembuhkanlah orang yang sakit di antara kami. Tidak boleh. Allahumma bibauli nabiyik, ya Allah, dengan kencing Nabimu atau yang lainnya, ajirna minan nar, selamatkanlah kami dari api neraka. Tidak boleh. Seperti tidak boleh. Tidak ada. Demikian juga dengan apa? Bekas-bekas orang soleh tidak ada. Kemudian tawasul dengan bekas-bekasnya itu agar ini dan itu tidak boleh. Tabaruk juga tidak boleh. Tadi kita sebutkan. Adapun tabaruk dengan bekas Nabi itu jelas itu kekhususan Nabi SAW tidak boleh dikiaskan. Adapun sekarang ini ngelalap berkah dan sebagainya itu dengan mengiaskan. Jawabannya tadi. Yang pertama, tidak ada contoh dari para sahabat melakukan satu dengan yang lain. Kalau itu bagus, misalnya mereka melakukan. Jawaban yang kedua, itu bisa membawa kepada kesyirikan. Dan itu jelas. Kemudian juga ditambahkan di sini, bahwa bekas-bekasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekarang tidak ada. Ya, semua di sini. Wa nahnu na'lamu anna atharahu Sallallahu Alaihi Wasallam min thiyab au sya'ar au fadonat qad faqadat. Kita mengetahui bahwa bekas-bekas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari pakaian, demikian juga rambutnya. Karena sekarang ini juga terkenal orang mengatakan ini rambutnya Nabi. Diletakkan di tempat. Ya, jelas itu tidak. Mereka sendiri berselisih. Tarikoh-tarikoh itu sendiri berselisih. Yang di Indonesia mengatakan ini tidak benar. Dan tidak benar. Tidak ada di situ bekas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Sudah hancur. Dalam artinya sudah hilang. Sudah hilang. Ya, adapun tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang tidak hancur. Ya, tapi tidak ada sama sekali. Ya, demikian. Beliau mengatakan qad telah hancur, telah hilang, tidak ada. Wa laisa biimkani ahadin isbat wujudi sayyin minha ala wasil qata' wal yaqin, tidak ada seorang pun bisa menetapkan adanya itu semua ala wasil qata' dengan sisi yang pasti wal yaqin dan yakin, tidak ada. Bohong di atas kebohongan, ya. Kalaupun ada itu pun tabarruk. Ya, tidak kemudian tawasul. Dan itu tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada kita membicarakan lagi bekas-bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada di situ yang bisa menetapkan dengan pasti dan yakin. Ya, ini demikian dalam permasalahan ini. Insyaallah kita meneruskan bahasan berikutnya.